Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, pembahasan dari kitab Mulakhas Qawa'idil Lughatil Arabiyyah. Terakhir tentang isim marfu', ya, pembahasan pada isim marfu', yakni keadaan isim mu'rab yang pertama. Dan sebelumnya sudah disampaikan dari kitab ini tentang tanda-tanda rafa'nya isim, alamatu raf'il ismi, tanda-tanda rafa'nya isim, tanda-tanda isim yang marfu' tersebut. Kemudian yang sekarang yang berikutnya insyaallah sanian, pembahasan yang kedua tentang isim marfu' ini, yakni halatu raf'il ismi. Halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan rafa'nya isim, keadaan-keadaan isim yang marfu' tersebut. Jadi di mana tempatnya, di mana kedudukan isim-isim tersebut dalam kalimat ketika keadaannya itu marfu', dijelaskan di sini. Yakunul ismu marfu'an, isim itu keadaannya marfu', isim keadaannya marfu' dalam kalimat, fi sitti halatin, pada enam keadaan, pada enam kedudukan. Hiya, yakni awalan yang pertama, al-mubtada'u, mubtada', yakni maksudnya ketika isim itu keadaannya atau kedudukannya dalam kalimat sebagai mubtada', maka isim tersebut itu marfu'. Ini maksudnya seperti itu, mubtada. Selanian yang kedua, al-khobaru, khobar, sebagaimana tadi keadaan isim menjadi khobar dalam kalimat, maka dia marfu'. Salisan yang ketiga, ismu kana au ehda akhwatiha, isim dari kana atau salah satu dari saudara kana, dan termasuk di sini wasmu af'alil muqarabati warraja'i wassyuru'i, dan isim dari fi'il-fi'il muqarabah, fi'il-fi'il roja', dan fi'il-fi'il syuru'. Ini nanti hukum dari fi'il-fi'il ini, fi'il-fi'il muqarabah ataupun roja' ataupun syuru', ini sebagaimana pada hukum pada isim dari kana. Nah, nanti ketika satu isim menjadi isim dari kana ataupun saudaranya ataupun yang semisal dengan itu, maka keadaan isim tersebut adalah marfu'. Rabi'an yang keempat, khabaru inna au ihda akhwatiha, khabar dari inna atau salah satu dari saudara-saudara inna, ini juga termasuk isim yang marfu'. Khamisan yang kelima, al-fa'ilu, sebagai fa'il, keadaannya isim tersebut menjadi fa'il, maka dia marfu'. Sadisan yang keenam, naibul fa'ili, naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Ini. Jadi ada enam keadaan atau enam kedudukan dalam kalimat yang menjadikan isim-isim tersebut menjadi marfu'. Mubtada', khobar, isim kana ataupun saudaranya ataupun yang semisal dengannya, kemudian khobar inna ataupun saudaranya, kemudian fa'il dan naibu fa'il. Dan masing-masingnya insyaAllah akan dijelaskan secara rinci satu persatu sebagai berikut. Kemudian ada tambahan dulu sebelumnya, wa kadzalika yakunul ismu marfu'an idza kana tabi'an ismin marfu'in, dan demikian pula isim itu menjadi marfu' jika dia mengikuti isim yang marfu'. Ini sebagai tambahan, keadaan isim marfu' ketika dia mengikuti isim yang lainnya yang marfu'. Jadi yang marfu tadi ada 6, yang pokok, yang asal, yang memang benar isim tersebut sendiri yang marfu. Ya, pada 6 keadaan tersebut. Kemudian ditambahkan keadaan yang lain ataupun kedudukan yang lain, yakni ketika isim ini mengikuti isim yang lain yang marfu. Jadi dia marfu-nya karena mengikuti yang marfu yang lainnya, bukan karena dirinya sendiri, bukan karena isim itu sendiri, tapi karena dia mengikuti yang lainnya. Ini sebagai tambahan ya, keadaan isim yang marfu. Nanti akan dijelaskan insyaallah tentang yang ini. Jadi semuanya ini, baik yang marfu secara asal ada 6 maupun yang tadi mengikuti isim marfu yang lain, insyaallah nanti akan dijelaskan satu persatu dengan pembahasan yang rinci dan ringkas dalam kitab ini insyaallah. Ini ya, jadi isim yang marfu ada 6 keadaan dengan tambahan satu tabi' atau satu yang mengikuti ini. Kemudian yang berikutnya, satu persatu insyaallah akan dibahas di sini. Awalan yang pertama, al-mubtada'u, yakni mubtada'. Awalan, pembahasan yang pertama tentang mubtada'. Al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlati. Mubtada' adalah isim marfu', isim yang marfu', isim yang keadaannya rafa'. Maksudnya rafa' apa? Ditandai dengan tanda rofa, yakni tanda bomba untuk tanda aslinya, dan juga tanda-tanda pengganti sebagaimana kemarin sudah disebutkan. Tanda-tanda rofa ini bomba untuk tanda yang asli, kemudian alif, wawu sebagai tanda pengganti. Ini maksud dari isim yang marfu, isim yang keadaannya dengan tanda-tanda rofa tersebut. Kemudian isim marfu ini yaqa'u fi awwalil jumlati, terletak di awal kalimat. Ini pengertian dari mubtada. Ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlati, isim yang marfu yang terletak di awal kalimat. Mithlu, contoh, az-zahabu ma'dinun. Az-zahab emas itu ma'din logam. Di sini dalam kalimat ini dijelaskan az-zahabu, az-zahabu mubtada'un, az-zahabu ini mubtada', kedudukannya atau keadaannya sebagai mubtada'. Ya, kenapa dia mubtada'? Karena dia terletak di awal kalimat. Ya, kemudian keadaannya marfu'un bidhommati, marfu' dengan dhommah, dengan tanda dhommah, yakni pada huruf akhirnya. Jadi tanda rafa' atau tanda i'rab itu pada huruf akhir. Ya, kalau disebutkan misalkan seperti ini, marfu'un bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Maksudnya apa? Huruf akhirnya yang dhammah. Jadi mafhum, ya, sudah maklum, sudah diketahui, dipahami, yang dimaksud tanda rafa' atau tanda i'rab itu pada huruf akhir. Ketika disebutkan marfu' dengan dhammah, berarti huruf akhirnya dengan dhammah. Az-zahabu, ya, pada ba sebagai huruf akhir pada isim ini, ini dengan dhamma az-zahabu. Jadi az-zahabu ini mubtada, ya. Dia marfu dengan tanda dhamma kemudian terletak di awal kalimat. Contoh yang berikutnya, al-qadhiyani yahkumani bil adli. Dua hakim itu, al-qadhiyani, dua hakim itu, yahkumani bil-adli, menghukumi, menetapkan hukum dengan adil. Nah, keduanya menetapkan hukum atau menghukumi dengan adil. Al-qadhiyani mubtada'un marfu'un. Al-qadhiyani ini mubtada', ya, marfu' bil-alifi, dengan tanda alif. Ya. Disebutkan sebelumnya, rafa' ada beberapa tanda. Salah satunya adalah alif. Ya, ini pada kata al-qawbiyani, ini marfu', ya, rafa' bil alif dengan tanda alif. Li'annahu mutanna. Kenapa dia rafa'nya dengan alif? Karena dia itu mutanna. Ya, bentuk isim mutanna, itu isim yang menunjukkan jumlah dua. Al-qawbiyani, dua hakim. Ya. Jadi di sini, ini isim ya, marfo, ya, keadaannya rofa dengan tanda rofa sesuai dengan bentuk kalimat, yaitu mutanna dengan tanda alif, kemudian terletak di awal kalimat, ya, maka al-qawliyani ini yang menjadi mubtada atau keadaannya sebagai mubtada. Alif yang sebelum nun, dan ini termasuk yang huruf akhir dari isim ini. Jadi akhir di sini tidak mesti yang harus terakhir sekali, tapi bisa jadi yang sebelum akhir, terutama pada bentuk mutanna ataupun pada jamak, ya, mudzakkar salim. Ya. Tapi secara asal, secara umum yang dimaksud huruf akhir ya huruf yang terakhir. Ya. Kecuali atau ada pun pada bentuk mutanna atau jamak mudzakkar salim itu, ya, yang sebelum akhir, yang sebelum huruf nun. Ya. Yaitu alifnya, al-qabiyani, alif sebelum nun, itu yang menjadi tanda mutanna untuk rofa. Berikutnya, al-la'ibuna mutanafisuna. Ya, al-la'ibuna, para pemain itu, ya, mutanafisun, berlomba, atau berlomba-lomba, ya, bersaing, ya, berkompetisi. Di sini pada kata al-la'ibuna mubtada'un marfu'un biwawi. Al-la'ibuna ini sebagai mubtada, ya, keadaannya marfu' dengan tanda wawu. Jadi yang sebelum nun. Kenapa dia marfu' dengan wawu? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia ini bentuknya, ya, lafaz al-la'ibun ini merupakan bentuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu rafa'nya dengan wawu. Mubtada, al-la'ibuna sebagai mubtada. Berikutnya asy-syuraka'u muttafaquna. Ya, muttafiquna. Asy-syuraka'u muttafiquna. Ya, orang-orang yang bersyirikat itu, orang-orang yang bekerja sama itu muttafiqun, ya, bersepakat. Ya, asy-syuraka mubtada'un marfu'un. Asy-syuraka ini sebagai mubtada, maka dia marfu keadaannya di dhammati dengan tanda dhammah. Li'annahu jam'u taksirin, karena dia itu adalah jamak taksir, ya, bentuk jamak taksir. Ya, rafa'nya dengan dhammah. Contoh yang berikutnya, al-mumarridatu rahimatun. Ya, para perawat itu rahimatun, ya, mempunyai rasa kasih sayang. Ya. Ya. Ini al-mumarridatu mubtada'un sebagai mubtada marfu'un bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah, li'annahu jam'u mu'annatsin salimun, karena dia adalah bentuk jamak mu'annats salim. Ini contoh-contoh isim-isim yang kedudukannya, keadaannya menjadi mubtada, terletak di awal kalimat, ya, keadaannya marfu' dengan tanda masing-masingnya. Jadi sesuai dengan bentuk kata tersebut, bentuk isim tersebut, dan itu sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, tanda-tanda rofa. Ya. Pada tanda-tanda rofa yang sebelumnya kemarin disebutkan untuk boma itu sebagai tanda rofa pada isim mufrad, pada jamak mu'annat salim, dan pada jamak taksir. Ya. Kemudian tanda alif itu pada musanna. Ya. Kemudian tanda wawu untuk jamak muzakkar salim dan pada aswal khamsah. Jadi sesuaikan dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan kemarin untuk rofa. Kemudian diterapkan dalam contoh-contoh ini tadi seperti ini. Ya, dan di sini terkait dengan mubtada. Jadi isim-isim tersebut kedudukannya sebagai mubtada, maka keadaannya marfu, ya, dengan tandanya masing-masing. Ya, dan tadi mubtada, ya, itu terletak di awal kalimat. Ini. Baik, ini ya. Jadi isim ketika menjadi mubtada maka keadaannya marfu. Salian yang kedua. Al-mubtada'u yakunu imma isman mu'raban. Mubtada itu keadaannya bisa berupa isim mu'rab. Yang pertama, keadaan mubtada bisa berupa isim mu'rab. Yakni apa? Isim mu'rab, isim yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Kama fil amtilatis nabiqati sebagaimana pada contoh-contoh yang sebelumnya itu. Ini disebut dengan isim mu'rab, ya. Dia disebut dengan isim marfu', berarti dia bisa mengalami perubahan. Jadi kalau suatu isim dinyatakan dia marfu', maka apa mafhumnya yang bisa dipahami dari itu? Bahwasanya dia akan bisa mengalami perubahan dari marfu', ya, menjadi mansub ataupun menjadi majrur ketika ada sesuatu yang mempengaruhinya. Dalam kalimat misalnya nanti akan bisa berubah. Ini yang demikian disebut dengan ism mu'rab, bisa berubah. Sebagai contoh tadi az-zahabu, dalam kalimat yang lain mungkin nanti bisa menjadi az-zahaba atau mungkin juga bisa menjadi az-zahabi, sesuai dengan kata-kata yang mempengaruhinya akan bisa berubah keadaan akhirnya. Az-zahabu bisa az-zahaba atau bisa az-zahabi. Nah, yang demikian, isim yang demikian ini yang dimaksud dengan isim mu'rab. Dan ini isim mu'rab ini bisa menjadi sebagai mubtada seperti pada contoh-contoh ini. Dan ketika menjadi mubtada, maka keadaannya marfu' dengan tanda dhammah, tanda yang asli ataupun tanda-tanda penggantinya. Kemudian yang kedua, mubtada itu bisa berupa awisman mabniyan, berupa isim mabni. Yakni apa isim mabni? Yang tidak mengalami perubahan. Ya, jadi lafadznya tetap, tidak berubah. Keadaan akhirnya tetap, tidak berubah. Walaupun nanti kedudukannya berbeda, kedudukannya berubah, atau ada kata-kata yang sebenarnya itu mempengaruhi, tapi untuk lafad-lafad ini, isim-isim ini tidak berubah. Lafad isim ini tidak berubah, tetap, maka ini yang disebut dengan isim mabni. Yang termasuk isim mabni disebutkan di sini, wamiran, yakni berupa wamir, seperti huwa, anta, ana, dan semisalnya, au isma isyaratin atau berupa isim isyarah, seperti hadza atau dzalika, ulaika ataupun yang semisalnya, awisman mausulan atau berupa isim mausul, ya, seperti allazi, ya, allazina, allati, kemudian man, almausulah dan yang semisalnya, awisma syartin atau berupa isim syarat, ya, seperti man asyartiyah atau ma asyartiyah dan yang semisalnya, ila akhirhi dan yang lainnya. Ini isim-isim mabni. Dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat dan yang lainnya. Baik. Mithlu sebagai contoh, ana arabiyun. Ana, ya, ini dijelaskan ana dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Ana ini dhamir yang mabni. Maksudnya mabni apa? Keadaannya tetap, ya, tidak berubah. Ana, ya, tetap ana dimanapun tempatnya, ya, dia akan tetap diucapkan, dilafadkan dengan ana, ya, tidak akan berubah, ya, misalnya menjadi anu atau ani ataupun yang lainnya, tidak akan berubah, tetap lafadznya ana, ya, berbeda dengan tadi misalkan az-zahabu akan berubah, az-zahabu, az-zahaba, az-zahabi, huruf akhirnya bisa berubah. Tapi kalau ana atau huwa atau anta, dhamir dhamir tersebut lafadznya tetap. Huwa ya tetap huwa, huwa arabiyun misalnya, ya tetap huwa, di tempat lain atau dalam keadaan lain ya tetap huwa, tidak akan hu atau tidak akan hui. Ini mabni demikian, tetap ana atau huwa atau anta atau yang semisalnya, dhamir ini mabni. Kemudian dalam kalimat ini ana dhamir mabni, dhamir yang tetap, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', mubtada'un yakni sebagai mubtada', ya, jadi yang rafa' pada isim yang mabni itu mahalnya, tempatnya, kedudukannya, ya. Kenapa? Karena lafadznya tidak bisa berubah, tidak bisa dibomah, tidak bisa ditandai dengan alif ataupun wawu untuk tanda-tanda rafa' yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi karena lafadznya tetap, tidak bisa berubah sesuai dengan tanda-tanda rafa', Maka yang dikatakan apa? Yang rofa apa? Adalah mahalnya, tempatnya, kedudukannya. Sehingga dikatakan fi mahali rof'in, berada pada kedudukan rofa, pada tempat rofa. Lafadznya tetap, tetapi mahalnya, kedudukannya adalah kedudukan rofa. Kenapa berada pada tempat rofa? Mubtada'un, karena sebagai mubtada. Sesuai dengan pengertian mubtada, isim yang marfok yang berada di awal kalimat. Jadi asalnya marfok hanya saja karena dia mabni, keadaan tetap, ya, lafadznya tidak bisa berubah, maka dikatakan fi mahal li rof'in. Jadi isim yang berada pada kedudukan rofa, ya, sebagai mubtada. Ini yang membedakan antara yang mabni dengan yang mu'rab. Ya. Kalau mu'rab, lafadznya berubah dan tentunya kedudukannya juga menyesuaikan. Lafadznya berubah, marfok, dikatakan marfok, kemudian ya tentunya kedudukan juga marfok atau rofak tersebut. Adapun yang mabni, lafadznya tetap, tidak mengalami perubahan, tetapi kedudukannya itu yang menyesuaikan sesuai dengan jenis i'rabnya, yaitu kedudukan rofak atau mahal rofak. Kenapa? Dia berada pada mahal rofa karena menjadi mubtada ini. Jadi mubtada di sini berupa isim yang mabni yang berupa dhamir. Contoh yang berikutnya, hadza min fadli rabbi. Ini termasuk dari karunia Rabbku. Yang ada di awal kalimat ini adalah kata isim apa? Hadza. Berada di awal kalimat. Hadza ismu isyaratin. Hadza adalah ism isyarah. Ya. Mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Ism isyarah itu mabni. Tetap lafadznya tidak berubah, tetap hadza. Dimanapun tempatnya akan dibaca hadza. Tidak akan berubah. Hadza, hazu atau hazi atau hazau atau hazai, tidak akan berubah. Tetap hadza seperti itu. Berarti dia apa? Mabni. Keadaannya tetap. Kemudian karena dia berada di awal kalimat, ya, dikatakan fi mahal rafa'in, pada tempat rafa', pada kedudukan yang rafa', mubtada'un sebagai mubtada. Ini. Jadi mabniyun fi mahal rafa'in, mabni pada tempat rafa', mubtada'un sebagai mubtada. Ini mubtada yang berupa isim isyarah, isim yang mabni. Contoh yang berikutnya, alladzi faza bil jaizati lahu intajun adabiyyun ra'i'un. Orang yang beruntung dengan jaizah, dengan balasan, ya, dengan hadiah, lahu intajun adabiyyun ra'i'un. Dia mempunyai hasil adab, hasil dari sopan santun atau adab ra'i'un yang memuaskan, yang sempurna, yang bagus, yang baik. Di sini yang berada di awal kalimat yaitu lafaz alladzi. Dijelaskan, alladzi ismun mausulun. Alladzi itu adalah isim mausul. Dari sisi lafaz, alladzi ini termasuk isim mausul. Kemudian mabniyun fi mahalli raf'in. Lafaz ini, alladzi isim mausul ini adalah mabni. Keadaannya tetap. Tidak berubah. Tidak akan dijumpai alladzia atau alladzi atau alladziu, tidak akan semacam itu, tetap alladzi, demikian lafadznya, tidak akan berubah walaupun mungkin nanti tempatnya berubah, kedudukannya berubah atau ada sesuatu yang mendahulunya yang semestinya mempengaruhi mengubah, tetapi karena alladzi atau isim mausul ini mabni tetap, maka ya tetap lafadz itu alladzi. Ya. Kemudian fi mahalli raf'in berada pada kedudukan rofa, tempat rofa, mubtada'un, yakni sebagai mubtada. Kenapa sebagai mubtada? Karena dia ada di awal kalimat. Ya, di awal kalimat. Ya. Dan tadi fi mahalli raf'in keadaannya rofa atau marfo, ya, keadaannya. Adapun lafadznya mabni. Contoh yang berikutnya, man yazra yahsub. Ya, barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Man di sini dalam kalimat ini yang ada di awal kalimat ini apa? Ismu syartin, adalah ism syarat. isim untuk syarat, jadi bukan untuk istifham. Jadi maknanya bukan bertanya, bukan siapakah yang menanam, bukan yang, bukan itu. Kalau itu kan makna istifham. Kalau man yazra'u, siapakah yang menanam, berarti itu isim istifham. Tapi kalau di sini man yazra' yahsud, man di sini adalah isim syarat. Jadi isim yang digunakan untuk syarat. Jadi ada kalimat syarat, ada jawab syaratnya. Jadi apa? Jawab syarat akan terpenuhi kalau syaratnya terpenuhi. Man yazra' yahsud. Yazra' ini syaratnya, yahsud jawab syaratnya, hasil dari syarat tadi. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Maksudnya apa? Yang menuai itu akan terpenuhi kalau syaratnya terpenuhi, dia menanam dulu. Kalau dia menanam, baru akan menuai. Berarti apa? Kalau dia tidak menanam, ya dia tidak menuai. Ini yang semacam ini disebut dengan syarat. Nah, kata yang digunakan untuk syarat disebut dengan ism syarat. Salah satunya yang termasuk ismu syarat adalah man. Jadi perhatikan, man itu ada beberapa faedah, ada beberapa penggunaan. Man sebagai ism istifham untuk bertanya, man anta siapa engkau, man huwa siapa dia, itu istifham. Tetapi kalau seperti ini, man yazra yahsud, man di sini untuk syarat. Jadi lafadznya sama, tetapi berbeda maknanya, berbeda faedahnya. Ini ya, sesuai dengan siapun kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya, qarinah-qarinahnya dalam kalimat tersebut untuk menentukan makna dari man semacam ini atau yang semisalnya. Jadi perhatikan ya. Kembali ke sini. Man di sini adalah ismu syarat, ism syarat. Mabniyun fi mahalli raf'in. Mabni pada tempat rafa'. Kenapa? Mubtada'un sebagai mubtada. Yakni dia berada di awal kalimat. Maka lafaznya tetap man dengan sukun, tidak akan dibaca dengan dhammah atau fathah atau kasrah, ya, tidak akan menjadi manun atau manan atau manin misalnya, tidak, tetap dengan sukun man. Tetap lafaznya ya, adapun dia berada di awal kalimat sebagai mubtada, ya, maka tadi keadaannya fi mahalli raf'in, berada pada mahal, pada tempat rafa'. Ini mubtada yang berupa isim mabni, isim yang tetap keadaannya, keadaan akhirnya tetap. Kemudian tentang isim mabni dijelaskan, wa sayati syarhu ma taqaddama 'inda dirasati ismi mabni fil fasl tsani, dan akan datang penjelasan tentang isim mabni ini pada pelajaran pembahasan tentang isim mabni pada pasal yang kedua. Secara rinci, secara lebih jelas insyaallah pembahasan tentang isim mabni akan dibahas pada pelajaran ya, pada pasal yang kedua yang akan datang insyaallah. Ini sekedar contoh ya, tentang isim mabni yang menjadi mubtada, yang kedudukannya sebagai mubtada. Ya. Kemudian yang berikutnya yang jim, keadaan atau bentuk mubtada. Ya. Au masdaran muawwalan min an wal fi'li, itu mubtada itu bisa berupa masdar muawwal, bentuk dari mubtada ya. Kalau tadi yang pertama apa, ism mu'rab, kemudian yang kedua ism mabni, sekarang yang ketiga bentuk dari mubtada itu berupa masdar muawwal. Apa yang dimaksud masdar muawwal? Yakni min an wal fi'l, yakni kata-kata yang tersusun atau ungkapan yang tersusun dari an dan fi'alnya. An dan fi'alnya. Ini yang disebut dengan masdar muawwal. Mislu, contoh. Antattahidu khairul lakum. Ya, di sini, antattahidu. Ya, kalian bersatu itu lebih baik bagi kalian. Antattahidu, kalian bersatu. Ini. Jadi an ini kemudian diikuti fi'ilnya, dalam hal ini fi'il mudhari at-tahidu ini. Nah, susunan an dan fi'il ini yang disebut dengan masdar muawwal. Satu kesatuan ini, satu susunan ini, bukan hanya an saja ataupun bukan hanya fi'ilnya saja, tetapi an wal fi'il, an dan fi'ilnya. ini satu kesatuan yang disebut sebagai masdar muawwal. Nah, masdar muawwal semacam ini bisa menjadi mubtada. Ya, kedudukannya bisa menjadi mubtada. Seperti dalam contoh ini, antadahiru khairul lakum. Dijelaskan, al-masdar muawwalu min antadahiru. Masdar muawwal yang tersusun dari antadahiru, ai ittihadukum, antatahidu ini bermakna ittihadukum, okay. Ini mubtada'un sebagai mubtada, yeah. Jadi kedudukannya masdar muawwal antatahidu ini sebagai mubtada. Jadi kalau ditanyakan mana mubtada dalam kalimat itu, antatahidu khairul lakum, mubtadanya adalah ini, antadzahiru. Ini. Atau dalam ayat di surah Al-Baqarah terkait dengan puasa, wa antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Dalam ayat tersebut disebutkan ini, wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, di sini antasumu ini adalah bentuk masdar muawwal, yakni tersusun dari an dan fi'al. Nah, dalam ayat tersebut antasumu ini kedudukannya sebagai mubtada. Jadi ini bentuk mubtada yang ketiga, yaitu berupa masdar muawwal. Dan karena bentuknya masdar muawwal, maka secara lafaz juga tidak bisa diterapkan tanda-tanda rofa' yang asal tadi, domah ataupun fathah ataupun alif ataupun wawu, tanda-tanda rofa' baik yang asli maupun yang pengganti, ya, domah yang asli, yang pengganti alif atau wawu, itu tidak bisa diterapkan secara lafaz pada masdar muawwal ini. Artinya apa? Bentuk masdar muawwal ya sesuai dengan bentuk masdar muawwal tersebut yang berupa an dan fi'alnya. Antatahidu, antasumu. Ya. Kalau untuk satu orang ya, antasuma misalnya dalam satu kalimat, ya, kamu berpuasa ya, dikatakan pada seseorang satu orang, antasuma. Ya, lafaznya demikian. Walaupun kedudukan dalam kalimat masdar muawwal ini sebagai mubtada, secara lafaz tidak bisa kemudian didomahkan misalkan, atau menjadi antasumu, tidak bisa, atau dengan alif atau dengan wawu, tanda-tanda rofa yang lain, tidak bisa secara lafaz demikian. Sehingga apa, masdar muawwal ini dikatakan sebagaimana pada isim mabni, ya, dikatakan dengan ungkapan dengan kalimat fi mahalli rofa'in, berada pada tempat rofa. Jadi tidak dengan tanda rofa' domah atau tanda rofa' yang alif atau wawu, tidak dikatakan demikian. Tapi masdar muawwal yang di sini sebagai mubtada, maka dikatakan fi mahalli rofa'in, berada pada tempat rofa'. Jadi yang rofa' mahalnya, kedudukannya, karena sebagai mubtada. Adapun lafaz tidak bisa diberikan dengan tanda-tanda rofa' yang sebelumnya. Ini ketika mubtada berubah bentuknya berupa masdar muawwal. Ini ya. Sekedar satu tambahan tentang masdar muawwal, di sini disebutkan masdar muawwal yaitu yang tersusun dari an dan fi'al dan bermakna bentuk masdar dari fi'al tersebut. Seperti ini. Jadi masdar muawwal itu bisa bermakna pada masdarnya. Antatahiru maknanya apa? Ittihadukum. Sebagaimana disebutkan itu ya. Antatahiru ai ittihadukum. Jadi masdar muawwal itu semakna atau bermakna sebagaimana bentuk masdarnya. Ada masdar muawwal. Ini ya. Nah, masdar muawwal itu bisa bermakna pada bentuk masdar dari fi'il tersebut. Jadi antatahiru maknanya apa? Ittihadukum. Ya, persatuan kalian atau kalian bersatu. Jadi maknanya sama, bisa dibentuk dengan masdar dari fi'il tersebut. seperti ini antasumu. Ini takwilnya apa? Maknanya apa? Siam ya. Tasumu kan siam ya, bentuk-bentuknya siam. Kemudian ini untuk mukhatab jamak ya. Maka di sini siam diidhofahkan pada dhamir mukhatab jamak. Jadi maknanya adalah siyamukum. Itu takwil dari masdar muawwal seperti itu. Ini yang dimaksud masdar muawwal. Ya, jadi antasumu maknanya siyamukum. Puasa kalian atau kalian berpuasa. Itu yang dimaksud masdar muawwal semacam ini. Ya. Ini keadaan dari mubtada yang ketiga. Jadi ada tiga bentuk keadaan mubtada. Bisa berupa isim mu'rab, bisa berupa isim mabni, dan bisa pula berupa masdar mu'awwal. Baik. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? An itu punya arti ya? An ada maksudnya, ada artinya. Salah satunya ini untuk menunjukkan masdar mu'awwal. Tapi terkadang ya, tapi juga sesuaikan dengan kalimat. Terkadang bisa diaplikan agar atau supaya, tetapi tidak mesti demikian. Ya, sesuaikan dengan siyakul kalam. Mungkin dalam pembahasan tentang fi'il nanti akan dibahas ya. Ini an. Karena an itu diikuti fi'il seperti ini. An wal fi'il. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Beberapa faedah yang berikutnya tentang mubtada, insyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu'alam, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.